wa awwalu wajibin hatta alal amri bisolati kama qalu alal abai thumma alaman marra ta'limuhu ayal mumayyizi anna nabiyana muhammadan bu'itha bi makkah wa wulida biha wa dufina bil madinah wa mata biha. Pertama kali kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, dan kewajiban ini seperti keterangan beberapa ulama lebih didahulukan daripada kewajiban memerintahkan sholat. Kewajiban itu adalah mengajari anak kecil bahwa Nabi Muhammad menjadi rasul, diutus menjadi rasul di kota Mekah, dan Nabi Muhammad juga dilahirkan di kota Mekah. Lalu mengajarinya pula bahwa Nabi Muhammad meninggal dan dimakamkan di Madinah. Jadi ada empat tempat yang harus diajarkan kepada anak, yaitu Makkah dan Madinah. Dua tempat yang di tempat itu terdapat empat peristiwa, yaitu peristiwa pertama adalah terutusnya Nabi menjadi Rasul, kedua adalah lahirnya Nabi, yang keduanya di kota Mekah, yang ketiga makam Nabi, dan yang keempat meninggalnya Nabi, keduanya di Madinah. Faslun fi suruti sholah. Fasal menjelaskan beberapa syarat sholat. Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu sholati walaysa minha. Wa quddimati surutu alal arkan li'annaha aula bitaqdim. Idh syartu ma yajibu taqdimuhu ala sholati wastimraruhu fiha. Ini membahas tentang pengertian dari syarat. Syarat adalah sesuatu yang kesahan sholat tergantung padanya. Jadi tidak mungkin ditemukan sholat yang sah kecuali mencukupi hal itu. Namun syarat bukanlah bagian dari sholat. Jadi sesuatu yang menjadi ketergantungan dari kesahan sholat tetapi bukan bagian dari sholat. Dan musannif di sini mendahulukan menjelaskan syarat dan mengakhirkan penjelasan tentang rukun sholat, karena memang perbandingan antara syarat dan rukun ini lebih utama untuk mendahulukan syarat. Jadi kita tahu salah satu dari syarat sholat adalah wudu, dan tentunya sebelum melakukan sholat harus melakukan wudu dulu. Jadi perbandingan rukun dan syarat ini memang secara tabiatnya lebih dahulu syarat. Oleh karena itu musannif sebelum membahas rukun sholat, musannif membahas syarat sholat. Dan di dalam Fathul Mu'in ini tidak seperti kitab fikih yang umumnya, yaitu biasanya sebelum membahas bab sholat membahas dulu toharoh, ya, toharoh atau sesuci. Di sini kitab toharoh atau hal-hal yang membahas tentang bersuci masuk dalam bab sholat, ya. Jadi karena memang toharoh ini termasuk bagian dari syarat-syarat sholat, jadi musannif mengumpulkannya langsung di dalam bab sholat. Surutu sholati khomsatun. Ahaduha toharotun an hadasin wa janabah. Jumlah syarat sholat adalah lima, dan syarat yang pertama adalah suci dari hadas dan juga suci dari janabah. Janabah biasanya diartikan dengan hadas besar, dan hadas yang tanpa koyit, tanpa ada kata lain, ini biasanya diartikan hadas kecil. At-taharatu lughatan an-nadhafah wal khulusu minad danas. Wa syar'an daf'ul man'il mutarattib 'alal hadasi awin najas. Makna taharah, ini dijelaskan makna lughat dan juga makna syar'i. Makna lughat dari taharah adalah bersih dan juga terbebas dari kotoran. Sedangkan makna syar'i dari taharah adalah menghilangkan penghalang ibadah, menghilangkan penghalang yang ditimbulkan dari hadas ataupun najis. Jadi hadas dan najis ini bisa menimbulkan penghalang kesahan sholat, dan menghilangkan penghalang itu, itulah yang dinamakan dengan toharoh. Falula aitoharatu anil hadasi alwudu'u wahwa bidhamil wawi isti'amalul ma'i fi a'do'in mahsusatin biniyah wabi fathiha mayutawaddu'u bih. Setelah musannif menjelaskan rukun pertama sholat yang berupa toharoh, Dan toharoh itu terbagi menjadi dua, yaitu suci dari hadas dan suci dari hadas besar. Kalau musannif melanjutkan penjelasan toharoh bagian yang pertama, yaitu bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas ini bisa dilakukan dengan cara wudu. Kita tahu bahwa hadas kecil hanya bisa hilang dengan melakukan wudu atau penggantinya. Kata wudu itu sendiri secara lugat dan secara istilah fikih, huruf wawu di kata wudu ini bisa berharokat dhommah dan bisa berharokat fathah. Dan kedua harokat itu memiliki arti yang berbeda. Kalau harokat dhommah yaitu wudu, itu seperti yang kita tahu artinya adalah menggunakan air di anggota tubuh tertentu dengan niat wudu. Jadi ibadah wudu itu harokat wawunya berharokat dhommah. Sedangkan bila harokat wawu di harokati fathah, artinya adalah air yang digunakan untuk wudu. Jadi wadu artinya adalah alat wudu. Alat wudu yang dimaksud tidak lain tidak bukan adalah air. Wakana ibtida'u wujubihi, mabtida'i wujubil maktubati lailatal isra. Di keterangan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kewajiban sholat lima waktu ditetapkan di malam Isra atau malam di mana Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha. Dan kewajiban wudu ini juga ditetapkan di waktu yang sama. Jadi permulaan kewajiban wudu itu bersamaan dengan permulaan kewajiban sholat lima waktu, yaitu di malam Isra. Wasyurutuhu ail wudu'i kasyurutil ghusli khamsatun. Syarat melakukan wudu ada lima, dan syarat ini tidak hanya berlaku untuk wudu tetapi juga berlaku untuk mandi. Jadi syarat wudu dan mandi ini sama jumlahnya, yaitu lima. Ahaduhama un mutlakun. Fala yarfa'ul hadasa wala yuzilun najas wala yuhasilu sa'irat taharati wala masnunatan ilal ma'ul mutlak wa huwa ma yaqa'u 'alaihi ismul ma'i bila qaidin. Syarat yang pertama, syarat wudu yang pertama adalah harus menggunakan air mutlak. Jadi yang hanya bisa menghilangkan hadas dan najis dan juga bisa menghasilkan semua ibadah bersuci, walaupun ibadah itu sunnah, hanyalah air mutlak. Jadi air mutlak ini satu-satunya air yang bisa digunakan untuk bersuci. Dan air mutlak sendiri artinya adalah ma yaqa'u 'alaihi ismul ma'i bila qaidin, selama masih dinamakan air. Berarti selama seseorang menyebutnya itu air tanpa ada kata lain, maka itu dinamakan ma'un mutlak. Wa in rasaha min bukhoril ma'i at-tahuril maghli awistahlaka fihil khalid aw quyida bi muwafaqatil waqi' kama il bahri. Bikhilafi ma yudkaru illa muqayyadan kama il wardi. Air mutlak ini sah digunakan untuk berwudu, walaupun air mutlak itu dihasilkan dari uap air yang dipanaskan. Jadi kalau kita memanaskan air, kita tahu uapnya itu akan, bila kita halangi uap itu, maka dari uap itu akan timbul air. Jadi air mutlak ini sah digunakan bersuci walaupun dihasilkan dari air yang dipanaskan, ya, uap dari air yang dipanaskan. Atau tercampur dengan sesuatu tetapi hal yang mencampuri itu sudah hancur di dalamnya. Jadi karena memang yang mencampuri itu jumlahnya hanya sedikit sehingga larut di dalam air, itu juga masih berupa ma'un mutlak dan bisa digunakan untuk bersuci. Jadi air mutlak seperti yang saya jelaskan tadi adalah air yang di saat mengucapkannya tidak ada tambahan kata lain. Itu namanya mutlak, ya. Mutlak makna aslinya adalah terlepas. Jadi terlepas dari tambahan kata. Lawan dari mutlak adalah muqayyad. Kalau muqayyad artinya terikat. Jadi lawan kata dari terlepas adalah terikat. Artinya terikat setelahnya, setelah mengucapkan air ada kata lain. Jadi tentang air yang tidak muqayyad atau air yang menyebut, di saat menyebutkannya terdapat kata lain, ini ada dua jenis ya. Ada air muqayyad yang tambahan katanya bisa terlepas, ada yang selalu bersama dengan kata air. Di sini dicontohkan ada air yang muqayyad, tetapi qayyid itu atau tambahan kata itu disebabkan tempatnya. Contohnya air laut. Jadi di saat kita mengucapkan air laut, ada tambahan kata laut. Nah, laut ini adalah muqayyad ya. Laut ini adalah muqayyad. Tetapi kita mengatakan air itu air laut bukan karena apapun, tetapi dikarenakan tempatnya memang di laut. Jadi mengapa ada tambahan laut? Karena air itu bertempat di laut. Artinya andai kata kita memindahkan air itu di tempat lain, berarti kata laut ini sudah hilang. Ini namanya qayyid yang munfak. Jadi tambahan kata tetapi hanya di sebagian tempat. Artinya bisa terlepas. Dan air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci itu adalah air-air yang setelahnya ada tambahan kata dan kata itu selalu mengikuti, tidak bisa terlepas. Di kitab ini dicontohkan seperti ma'il wardi, air mawar. Jadi air dari mawar. Tambahan kata mawar ini tidak bisa terlepas dimanapun air itu berada. Ini namanya qayyid yang lazim ya, qayyid lazim. Seperti keterangan di Fathul Qorib. Allahu a'lamu bishawab.